له وما يدري فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Da'u wad-Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih pada pasal Ar-Rabi Asyar Al-Atharul Qabihatu lil Ma'asi. Kita masih pada pembahasan pasal yang ke-14, athar, pengaruh-pengaruh yang buruk yang ditimbulkan oleh maksiat, akibat-akibat buruk dari perbuatan maksiat seorang hamba. Tapi beliau sebutkan, yang pertama diantaranya adalah hirmanul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, Allah subhanahu wa ta'ala halangi ilmu, ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat dari dia, ya. Akibat kemaksiatannya dia terhalangi dari mendapatkan ilmu, ya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia harus mencegah dirinya dari kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan, ya. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Zat yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Taib. Di antaranya beliau bawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Muhammad ibn Idris Al-Muthallibi, ya. Beliau menyatakan syakautu ila waqi'in su'ahifdhi, ya. Wa syakautu ila waqi'in su'ahifdhi. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan aku mengeluh, ya. Aku mengadukan jeleknya hafalanku kepada syekhku waqi'. Qala fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan, ya. Hafalanku jelek, sulit menghafal, ya. Hafalannya cepat lupa, ya. Maka tinggalkan kemaksiatan. Wa qala alam bi annal ilma fadlun. Dan beliau menyatakan waqi i'lam ya wa qala alam bi annal ilma fadlun, ketahuilah bahwasannya ilmu adalah karunia, ya. Ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha tangan-tangan kita, ya. Wa fadlullahi la yu'tahu asin. Wa fadlullah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu la yu'tahu asin, ya. Tidak diberikan kepada seorang yang bermaksiat, tidak diberikan kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya, menerjang larangan-larangannya, itu maksiat, ya. Maka tinggalkan kemaksiatan, ya. Taib, ini asar pertama, ya, dari jeleknya kemaksiatan, terhalangi dari ilmu, ya. Taib, kemudian yang kedua, minha hirmanur rizki, ya. Yang kedua dari asar yang buruk daripada kemaksiatan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dari dia rizki dia, ya. Allah halangi rizki dia, ya. Sebagaimana takwa itu mendatangkan rizki, ya. Wa may yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sebaliknya, yang bermaksiat dihalangi dari rizki, ya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rizki ini adalah atau minallah, pemberian dari Allah. Apapun bentuknya, tidak harus harta, ya, tidak harus uang, ya, tidak harus uang, ya. Itu tadi diantaranya rizki adalah ilmu. Allah berikan ilmu kepada dia. Allah berikan tumakninah pada hatinya. Allah berikan qanaah pada jiwa dia, ya. Tidak besar ambisinya mengejar dunia, ya. Dan beliau sebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala innal abda la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu, ya. Innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu, ya. Sungguh seorang hamba dia diharamkan dari rizki, ya. Dihalangi dari mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa bidzambi yusibuhu? Karena sebab dosa yang dia kerjakan, ya. Karena dosa sebab perbuatan maksiat, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, ya. Meninggalkan kewajiban, perintah, mengerjakan larangan, ya. Itu maksiat, ya. Tapi berikutnya yang ketiga, minha wahsatun yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi, ya. Wahsah, ya. Kengerian yang dia dapati dalam hatinya, tidak adanya hubungan yang baik, ya. Tidak adanya ketentraman, ya. Itu diantara makna wahsah, ya. Yang ada pada hati-hati orang yang bermaksiat, ya. Buruk hubungannya yang dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak tentram hatinya, ya. Tidak tenang, tidak tumakninah, ya. Tidak sakinah hatinya. Seperti keadaan orang yang tinggal di jauh dari tempat tinggalnya, di pengasingan, ya, diasingkan di tempat yang tidak dia ketahui, tidak ada yang dia kenal, tidak ada yang dia bisa ajak untuk bercengkrama. Ini keadaan wahsah itu seperti itu, ya. Nah, ini muncul wahsah itu pada hati dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, kemudian yang keempat, qala min hawasatun allati tasulu bainahu wa bainan nas. Demikian pula adanya wahsah, ya, keterasingan tadi antara dia dengan manusia juga, ya. Antara dia dengan ahlul khair, lebih-lebih orang-orang yang baik, ya. Orang yang terjatuh kepada kemaksiatan, ya, tidak bertobat, maka dia akan berat, ya, sulit, ya, bercengkrama, bertemu dengan orang baik saja sudah merasa berat itu, ya. Tapi berikutnya yang kelima, minha ta'siru umurihi, ya. Yang kelima daripada akibat buruk maksiat adalah urusannya sulit, ya. urusan dia menjadi sulit. Perkara yang remeh sebenarnya, tapi berat bagi dia, sulit bagi dia. Ya. Sebagaimana sebaliknya orang yang bertakwa Allah jadikan mudah. Wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Ya. Mudah perkaranya. Maka orang yang bermaksiat sulit urusannya. Taib. Kemudian yang keenam, terakhir yang sudah kita baca adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Hatinya gelap gulita, ya, hatinya gelap gulita, ya. Menjadi gelap gulita, ya. Kemaksiatan bertambah kemaksiatan, ya. Maka bisa jadi mengantarkan dia kepada kebid'ahan, kepada kekufuran, karena sudah tidak bisa lagi membandingkan, tidak bisa lagi cahaya penerang dalam hatinya, ya, tidak tahu keburukan dan kebaikan, ya, sudah gelap hatinya, ya. Taib. Ini 6 asar yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berikutnya qala rahimallah. Qala minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Dan di antaranya athar yang buruk dari maksiat adalah bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu melemahkan hati. Lemah hatinya. Tidak bisa mengingkari kemungkaran, tidak bisa untuk amar ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan. Ya. Wal badan, demikian pula badan dia, fisik dia, ya, secara zahir menjadi lemah. Ya. Kenapa demikian? Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahirun. Sedangkan lemahnya hati dia, ya, karena sebab kemaksiatan, ini perkara yang sudah nampak jelas, ya kan? Orang yang tidak bisa mengekang jiwanya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka berarti dia lemah, ya kan? Hatinya sakit, ya kan? Hatinya lemah. Dia tidak bisa menguasai dirinya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Dia bermaksiat. Buktinya apa? Dia tidak menjalankan perintah, ya, mengerjakan larangan, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, itu bukti hati dia lemah. Bukti dia lemah hatinya, tidak bisa mengekang jiwanya, tidak bisa menguasai jiwanya, ya. Taib. Qala balla tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyati. Nah, kalau itu dibiarkan kemaksiatan 1, 2, 3 bertambah terus dan menerus, maka akan semakin lemah, terus menerus menambah lemah. Ya. Bahkan sampai-sampai akan hilang kehidupan pada hati itu. Ya. Mati hatinya. Ya. Asalnya hatinya sakit. Ya. Bertambah. Luka ditambahi dengan luka lagi. Ya. Kemaksiatan yang melukai hati. Ya. Yang menyakitkan hati seseorang muslim ditambah dengan kemaksiatan lagi yang melukai lagi, ya, tidak kembali, tidak bertaubat, bertambah lukanya, bertambah terus, hatta tuzila hayatahu, sampai hilang kehidupan hati itu, bil kulliyati, keseluruhannya, sudah mati hatinya, ya, sudah disinggung matinya hati itu, ya. Man yahun yasulil hawan alaihi wa mali jurhin bimayitin ilamu, ya. Orang yang sudah mati hatinya sudah tidak berpengaruh, tidak ada, sudah seperti jasad yang mati, dicubit, dipukul, tidak bereaksi dia. Nah, demikian pula hati yang mati, ditegur, dinasehati, diancam, ya, diperingatkan, dengan peringatan keras, tidak bergeming, ya, sudah seperti tidak diapa-apakan, sudah mati hatinya, ya. Waliyadzubillah, ini hatinya orang-orang kafir, ya. Taib, maka kemaksiatan itu bisa sampai mematikan hati-hati kita, ya. Maka ini peringatan bagi kita, berhati-hati, ya. Jangan menyepelekan kemaksiatan, ya. Wallahul musta'an. Qala wa amma wahnuha lil badan. Kemudian itu tadi kematian hati, ya. Melemahkan hati, maksiat itu melemahkan hati, zahir, ya kan? Wati, ya, jelas toh? Ya. Hati yang lemah, buktinya apa hati lemah itu? Tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah, berarti lemah hatinya, ya. Kalau bertambah terus bisa mati hatinya, ya. Taib. Wati, ya, zahir, lemahnya hati, ya. Karena sebab kemaksiatan. Wa ma wahnu halil badan, sedangkan lemahnya athar maksiat tadi berakibat melemahkan badan. Qala fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi, ya. Karena seorang mukmin itu sumber kekuatannya itu dari hati dia. Sumber kekuatannya itu dari hati dia, ya. Qala wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu, ya. Maka semakin kuat hatinya, maka akan semakin kuat badan seorang mukmin itu, ya. Kalau kalian pernah lihat, ya, mukmin yang kalian lihat mungkin jasadnya, badannya, fisiknya itu lemah, ya kan? Jalan aja paling miring-miring, ya. Tetapi kalau sholat malam, ya, oh, dia paling kuat, ya. Yang lain sudah gerusa-gerusu, tolah-toleh, ya. Sudah. Tapi dia tetap tidak bergeming, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sholat dengan khusyuk. Kuat jasadnya, ya. Dari mana itu sumbernya? Dari kekuatan hati dia. Nah, itu contoh, ya. Ana pernah punya teman yang seperti itu, ya. Jasadnya lemah, fisiknya senggol guling, ya. Tetapi kalau dia sholat sudah kayak tiang, ya, kokoh. Taib. Maka itu sumber kekuatan seorang muslim dari hati dia, ya. Oleh karena itu dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan al-mu'min al-qawi ahabu ilallah minal mu'min ad-do'if, ya. Mu'min yang kuat itu lebih Allah cintai. Nah, disebutkan oleh para ulama diantaranya yang kuat, kuat apanya? Kuat imannya, ya. Bukan yang mu'min yang atlet misalkan, tubuhnya kuat, kokoh, atau atlet angkat besi, ngangkat 10-100 kilo nyeng, ya. Enggak. Terkadang, ya, orang yang kokoh, yang kuat fisiknya, tegar itu, mungkin itu tadi, kalau enggak kokoh imannya, enggak kokoh hatinya, enggak kuat hatinya itu, sholat tarawih misalkan, ya, 2 rakaat itu sudah wis menggah-menggah, tolah-toleh, ya. Baik. Itu mukmin, sumber kekuatannya itu dari hatinya, ya. Qala wa amal fajir fa innahu wa in kana qawiyul badan wa in kana qawiyal badan fa huwa at'afu shay'in indal hajati. Sebaliknya orang kafir, ya. Nanti akan diisyaratkan kisah, ya. Kafir itu walaupun bodinya, tubuhnya kuat, besar, ya. Besar, makanannya banyak, ya, makannya bergizi. Tetapi ketika dibutuhkan sangat lemah, ya. Perang. Kalau kalian pernah baca perang salib itu, tentara salib supaya tidak melarikan diri diapakan? Dirantai semuanya. Satu dengan pasukan lain dirantai. Kenapa? supaya tidak lari, tidak melarikan diri. Ya. Mereka orang-orang kuat, orang-orang Eropa, tubuhnya tingginya besar-besar, ya, badannya besar-besar. Ya. Nah, tetapi ketika dibutuhkan itu, ketika perang, ya, melawan musuh, sangat ketakutan. Ya. Taib. At'afu syai'in indal hajah, maka dia paling lemah ketika dibutuhkan kekuatannya. Qala fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi, maka kekuatannya itu mengkhianati dia, ya. Ketika dia sangat membutuhkan kekuatan tadi, ya. Itu tadi bila agama dia, perang salib itu antar agama, ya kan, bila agama. Tetapi ya sudah, mereka takut, tidak berani, ya, melarikan diri. Taib qala wa ta'ammal quwwata abdani farisin warum kaifa khanathum, maka perhatikan bagaimana kekuatan tubuh-tubuh orang-orang Persia, ya, orang-orang Romawi, ya, orang-orang yang sangat kokoh tubuh-tubuh mereka. Kaifa khanathum ahwa jamakanu ilaiha, bagaimana kekuatannya itu mengkhianati dia pada keadaan dia sangat-sangat membutuhkan kekuatan tadi, ya, sangat dibutuhkan, tetapi tidak bermanfaat. Qala wa qaharahum ahlul iman bi quwwati abdanihim wa qulubihim, mereka dikalahkan oleh ahlul iman dengan kekuatan badan-badan dan hati mereka, ya. Itu kalian bisa baca sirah, ya, sejarah tarikh kaum muslimin, bagaimana mereka menaklukkan negeri-negeri kufar, ya, bagaimana sejarah mereka berperang melawan orang-orang kafir, ya, dalam keadaan awalnya mereka adalah orang-orang yang kekurangan makan, kurang pakaian, ya, kedinginan, ya, kepanasan, kurang pakaiannya, kurang makanannya. Tetapi karena kuatnya iman mereka, ya, bisa merobohkan kekuasaan Persia, negeri adidaya waktu itu, merobohkan Romawi, ya, ketika itu. Karena kuatnya iman, ya, karena kuatnya keimanan mereka, ya. Karena ibadah mereka, ya, mereka kalau siang hari seperti singa yang pemberani, kalau malam hari seperti para rohib yang berada di tempat ibadahnya, sujud, rukuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Rabbul Alamin, ya. Taib. Itu ahlul iman, ya. Maka kemaksiatan akan melemahkan orang tersebut, ya. Ini peringatan yang keras pada kita untuk menjauhi kemaksiatan tersebut, ya. Taib. Qala sa'ad asamin wa minha hirmanut ta'ati, dan diantaranya adalah dihalangi dari ketaatan, ya. Kemaksiatan itu akan menghalangi seseorang dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala walau falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'u tariqata ta'atin ukhra. Kalau seandainya dosa itu, ya, kemaksiatan itu tidaklah dihukum, tidaklah ada hukuman dosa itu kecuali sekedar dia dipalingkan dari ketaatan, ya. Hukumannya dosa, hukumannya maksiat, kalau seandainya tidak ada, kecuali hanya seseorang itu dipalingkan dari kebaikan yang merupakan ganti dari dosa tadi, ya, dosanya itu seharusnya adalah kebaikan. Tetapi karena dia melakukan dosa, maka ketaatan yang seharusnya dikerjakan itu terganti dengan dosa tadi, ya. Dan dosa tadi yang dia kerjakan, yaqta'u thariqa ta'atin ukhra, menutupi ketaatan yang lain, ya. Menutupi ketaatan yang lain, ya. Dosa tadi ganti dari ketaatan yang seharusnya dia kerjakan, ya. Karena dia mengerjakan dosa, maka dia tertutupi dari ketaatan yang harusnya dia kerjakan tadi. Nah, dosa yang dia kerjakan ini berakibat menutupi jalan kebaikan yang lain, ya. Menutupi jalan kebaikan yang lain. Yang seharusnya misalkan dia murojaah, ya, baca Al-Qur'an, ya. Nah, sudah dengan baca Al-Qur'an itu berarti dia bisa mungkin, ya, nasmi temannya yang lain. Ini kebaikan yang muncul dari taatan tadi, Mbak murojaah, ya kan? Dari ketaatan murojaah ini mungkin ada temannya, tolong saya simakkan ini, ya. Ada kebaikan muncul, ya kan? Kebaikan lain terbuka dari satu kebaikan murojaah ini, ya. Mungkin ada yang lain, tolong, anak belum bisa baca ini, bacakan, saya mau menghafal, ya. Ada kebaikan lain terbuka, ya kan? Nah, karena dia berbuat dosa, maka sudah murojaahnya terhilangkan, tertutupi. Berarti dia terhalang dari ketaatan, ya. Nah, terhalang dari satu ketaatan ini, dia terhalang dari ketaatan lain tadi yang muncul dari murojaah tadi, gitu, ya. Ini contoh, ya. Semuanya demikian. Satu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, ya. Qala fa yanqati alaihi bidzambi tariqun salisatun, maka dengan dosanya dia akan terputus jalan kebaikan yang ketiga, ya. Satu kebaikan melahirkan kebaikan yang kedua, kebaikan yang kedua melahirkan kebaikan yang ketiga. Nah, dengan dia ganti kebaikannya itu, ketaatannya itu dengan maksiat, maka tertutup kebaikan pertama, tertutup kebaikan kedua, tertutup kebaikan yang ketiga. Qala tsumma rabi'atun wa halumma jarra. Kemudian kebaikan yang ketiga yang seharusnya melahirkan kebaikan yang keempat juga tertutup, ya. Wa halumma jarra, dan demikian seterusnya, ya. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, ya. Qala fatan qatimanhu bidzambi ta'atun katsiratun, maka terputus dari dia karena sebab dosanya dia tadi ketaatan-ketaatan yang banyak, ya. Ketaatan-ketaatan yang banyak. Qala kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha, padahal, ya, satu kebaikan dia tadi kalau dia kerjakan di dunia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan tadi itu lebih baik bagi dia dibandingkan dunia dan seisinya dari awal sampai akhirnya, ya. Itu kalau satu kebaikan, padahal satu kebaikan tadi melahirkan kebaikan kedua, melahirkan kebaikan ketiga, dan seterusnya, ya. Satu saja yang dia kehilangan itu dia sudah kehilangan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya dari awal dunia sampai akhirnya, ya. Qala, maka orang yang seperti ini beliau ibaratkan wa hadza karajulin akala aklatan au jabat lahu maradatan tawilatan mana'athu min iddati akalatin atyaba minha, ya. Ini seperti seorang yang dia punya pantangan, ya, dia punya penyakit misalkan. Nasallallahu alafiyah, ya. Punya penyakit yang tidak boleh makan makanan tertentu, ya. Tidak boleh makan daging misalkan, ya. Tidak boleh makan daging. Dia tahu dirinya nanti kalau makan daging efeknya sakit, ya. Mungkin sudah tidak bisa bangun seminggu atau nanti sudah al-muhim kambuh sakit dia, ya. Nah, tetapi dia tetap memakannya, tidak apa-apa sekali-kali, atau al-muhim dia terbawa oleh keinginannya, ya, kalah dengan keinginannya tadi, sudah dia makan kenyang, setelah itu sudah kambuh sakitnya. Nah, karena sakitnya tadi yang panjang menghalangi dia dari makan-makan lezat yang lain, ya. Makan lezat itu tidak daging saja, gitu, ya kan? Nah, dia terhalangi dari makanan yang lain yang lezat, yang boleh bagi dia, ya, yang tidak menjadi pantangan dia, gitu. Maka kalau ada orang yang demikian, itu orang yang cerdas atau tidak, ya. Dia tahu nanti kalau makan ini sudah saya pasti jatuh, mati ambruk, mesti tidak bisa bangun atau sakit, nanti saya sakit, ya. Tapi dia nekat, ya. Nah, ini orang yang ya kurang cerdas, ya. Dengan itu dia terhalangi dari makanan-makanan yang lain yang enak, ya. Nah, demikian pula dosa tadi, kelezatannya sesaat, ya. Kelezatannya itu hanya sebentar, puasnya sebentar. Setelah itu mewariskan, ya, kejelekan-kejelekan yang banyak, itu menumbuhkan, mengundang perkara-perkara buruk yang lain, ya. Nah, maka seorang yang berakal, ya, tentunya akan menjaga dirinya dengan sekuat tenaga, ya kan? Sudah enggak apa-apa wis, enggak melakukan ini, ya. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Qala wallahul musta'an. Taib, athar yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala. Qala wa minha annal ma'asi tuqassirul umrah wa tumhiku barakatahu walabud, bahwasanya kemaksiatan itu mengurangi umur dan membinasakan, memusnahkan barokahnya umur. Qala fa innal bir kama yazidu fil umri fal fujur yuksirul umr, sebagaimana al bir, kebaikan itu menambah umur, demikian pula kejahatan, kemaksiatan mengurangi umur seseorang. Nah, wa qad ikhtalafa an-nas fi hadha al-mawdhi, para ulama berselisih yang dimaksud kurang umurnya itu bagaimana? Kurang secara hakiki, ya, 1 tahun jadi 10 bulan misalkan, atau yang berkurang itu barokahnya, ya, yang berkurang itu adalah nilainya, ya, kualitas umurnya. Qala fa qala ta'ifatun nuqsanu umril asi huwa zahabu barakati umrihi wa mahquha alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi. Sebagian kelompok ahli ilmu menyatakan yang dimaksud berkurangnya umur adalah hilangnya barokah umur seseorang, tidak ada barokahnya, ya, tidak ada barokahnya. Qala wa hadha haqqun, maka ini perkara yang hak, ini perkara yang benar. Dan ini adalah sebagian dari pengaruh maksiat. Ya. Umurnya 120 tahun misalkan, tapi tidak ada asarnya sama sekali, itu, tidak ada barokahnya. Ya. Tapi sebagaimana orang yang berbuat baik, ya, orang yang beramal baik, maka itu walaupun pendek umurnya, ya. Imam-imam Ahlus Sunnah, ya, Imam Nawawi, ya, Ibnu Taimiyah, umurnya tidak panjang, tidak sampai 60-an tahun, ya. Bahkan Imam Nawawi baru 30 tahun, ya. Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Ibn Abdul Wahab umurnya 30 tahun, ya. tetapi meninggalkan barokah, ya. Taib. Imam-imam tersebut seolah-olah masih hidup, ya, umurnya kelihatannya panjang, ya. Kalau kita baca sirah, ya, kita baca kisah mereka, seolah-olah kita hidup di masa mereka, seolah kita sedang membaca di hadapan mereka, ya. Terjun dalam keadaan mereka, baca imam sejarah biografinya Imam Bukhari misalkan, ya, Imam Muslim, ya. Seolah-olah kita menerawang di daerahnya beliau, negerinya demikian, gambarannya demikian. Kita seolah-olah beliau masih hidup gitu, ya. Taib, maka dikatakan penyair mamata man zaro al-fadaila fil waro. Mamata man zaro al-fadaila fil waro, ya. Tidaklah mati orang yang menanam keutamaan, kebaikan-kebaikan fil waro, yang di fil basar, ya. Tidaklah mati orang yang menanam kebaikan-kebaikan di tengah-tengah manusia. Qala bal asa umron sanian tahta saro. Bal asa umron sanian tahta saro, ya. Bahkan mereka hidup dengan umur yang kedua tahta saro, walaupun mereka sudah di bawah tanah, ya. Mereka sudah dikubur di bawah tanah. Qala fadzikra yuhyi mayitan wala rubbama. Fadzikra yuhyi mayitan wala rubbama. Dan terkadang, dan zikr, ya, penyebutan, ya, disebut qala Syafi'i rahimahullah, qala Al-Bukhari rahimahullah, ya, qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Nah, seolah-olah hidup di tengah-tengah kita, ya. Orang-orang yang menanam kebaikan itu. Maka fadzikra yuhyi mayitan, maka penyebutan itu menghidupkan orang yang sudah mati. Wala rubbama, dan terkadang mata ladzi ma yazala yasma'u wa yara. Wala rubbama mata ladzi ma zala yasma'u wa yara. Dan terkadang orang yang masih melihat, orang yang masih mendengar itu sudah dianggap mati, sudah dianggap tidak ada, ya. Tidak ada kebaikannya, ya. Tidak ada kebaikannya. Maka itu diantara bentuk barokahnya umur, ya, seorang yang berbuat baik, menanam kebaikan, ya, meninggalkan kebaikan, ya. Ini dari jasanya fulan misalkan, ya. Fulan sudah tidak ada lama itu, ya. Tapi dia nanam kebaikan di tengah-tengah manusia, maka masih diingat, ya. Seolah-olah dia hidup, ya. Manfaatnya masih mengalir, ya. Taib, demikian pula syair yang lain menyatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Akhul ilmi, yakni sahibul ilmi, hayyun khalidun ba'da mautihi, ya. Dia masih tetap hidup kekal setelah kematiannya, walaupun orangnya sudah mati. Wa ausaluhu tahta turabi ramimu. Wa ausaluhu, yakni jasaduhu, tahta turab, sudah berada di bawah tanah. Ramim, sudah menjadi debu, ya. Sudah hancur, luluh, ya. Tapi masih hidup di tengah-tengah manusia sebagaimana tadi. Masih disebut-sebut qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Ibnu Umar, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan seterusnya, ya. Sebaliknya wa akhul jahli mayitun wa huwa yamsi ala thara. Wa akhul jahli mayitun wa huwa yamsi ala thara, ya. Maka sahibul jahl, dia sudah mati walaupun orangnya masih berjalan di atas tanah. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Yudhannu minal ahya, dianggap, dikira dia termasuk dari orang-orang yang hidup. Wa huwa adim, ternyata dia sudah tidak ada, ya. Sudah tidak tidak ada, tidak dianggap. Ya. Taib, maka itu ilmu kebaikan, ya, di antara kebaikan ilmu, ya. Taib, dan ilmu adalah kebaikan yang terbaik, ya. Taib, maka ini athar yang jelek yang ditimbulkan oleh maksiat, ya, yang hendaknya kita berhati-hati dari terjerumus ke dalamnya. Taib, naktafi ilahuna, nasallallahu at-taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.